Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Khairu bid-din 'azzakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid di bab Bayanu Fadli Tauhidi wa ma yukaffiru minad dunub, keutamaan tauhid dan apa-apa yang dengannya dihapuskan dosa-dosa. Dibawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Yang intinya adalah barakallahu fikum, yang dimaksud dengan lam yalbisu dan mereka dengan walaisal muradu walaysa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam biqoulihi innama huwa syirk, bukanlah yang dimaksud ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa syirk, itu adalah kesyirikan. Annama lam yusyrik asyirkal akbar yakun lahul amnu tam wal ihtida'ut tam, bahwa orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik besar, maka dia akan mendapatkan amnu tam wal ihtida'ut tam, rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Barakallahu fikum. Karena bukan hanya kesyirikan orang diadab. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bukan hanya kesyirikan orang diadab dalam api neraka. Dosa selain syirik pun memungkinkan orang akan diadab. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata-kata liman yasha, selain dosa syirik, menunjukkan bahwa kemungkinan orang ketika dia melakukan dosa besar dan mati dia dengan dosa itu tanpa sempat taubat, maka dia tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki untuk dia diampuni, diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki untuk dia diadab, maka dia diadab. Barakallahu fikum. Jadi tidak dinafikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan syirkul akbar berarti khas. Al-amnut tam wal-ihtida'ut tam akan didapatkan orang itu. Al-ihtida'ut tam wal-amnut tam akan diperoleh oleh orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan syirkun akbar dan juga syirkun akbar dengan kabairud dunub. Barulah orang itu akan mendapatkan al-ihtida'ut tam. Al-ihtida'ut tam, petunjuk yang sempurna dan rasa aman yang sempurna. Bisa dipahami ini barakallahu fikum. Taib. Kan dikatakan di sini kesyirikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Rasulullah, innama huwa syirk. Itu adalah kesyirikan. Paham barakallahu fikum? Ketika orang di dunia ini mendapatkan petunjuk yang sempurna dan di hari akhirat mendapat rasa aman yang sempurna, kalau dia betul-betul menjauhkan diri dari syirkun akbar, syirkun asgar, kemudian kabairud dzunub, barulah dia akan mendapatkan apa? Taib. Ihtida' utam, petunjuk yang sempurna dan rasa aman yang sempurna. Kalau seorang menghindarkan diri dari syirkun akbar, dia mendapatkan rasa aman dari apa? Kekalnya api neraka, dia di dalam api neraka. Barakallahu fikum. Adapun dosa-dosa yang lainnya yang dia lakukan tanpa ada tobat sebelumnya, maka ini masih menjadi ancaman bagi dia untuk dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu pembahasan sebelumnya tentang masalah ini, dari hadis Mu'ad, barakallahu fikum. Hadis Mu'ad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berita gembira. Dari kata Mu'ad, apala ubasyirun nas, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku akan memberitahukan gembira, berita gembira ini kepada orang-orang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan kepada mereka, khawatirnya mereka itikal. Itikal artinya pokoknya kan yang penting kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Akhirnya dia menggampang-gampangkan dosa dan tidak berlomba-lomba melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Cuma para ulama kita mengatakan bushra seperti ini akan dipahami salah oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh mungkin akan mengatakan, oh yang penting kan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menggampang-gampangkan maksiat. Ya kan begitu. Dalam benak dia yang penting tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya malas dia berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Sementara orang-orang yang cerdas, berita gembira seperti ini justru menjadikan mereka apa? Lebih semangat untuk melakukan ibadah, berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Baina hadits hawa katsira, bahwa hadis-hadis yang orang-orang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muslimin, mukminin banyak sekali. Tidak musyrik dia, tapi dia diadab dalam api neraka. Bahkan dia minta untuk dibalikkan ke dunia. Baik. Orang menyesal di hari kiamat bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik. Di hari kiamat, hatta orang-orang mukmin pun ketika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban mereka, mereka menyesal nanti di hari kiamat. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Perhatikan baik-baik. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Siapa ini yang minta untuk diakhirkan? Barakallahu fikum, kematiannya. Orang-orang beriman. Barakallahu fikum. Hadis yang sangat banyak, hadis syafa'ah dan yang lainnya menunjukkan adanya orang-orang yang beriman yang diadab dalam api neraka. Baik. Bukan hanya kesyirikan yang menghantarkan orang masuk ke dalam neraka, tapi dosa-dosa besar juga. Walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan maksiat dan tidak diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus diadab. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan di sini, lam yahsul lahum baina haditsahu katsirah ma'a nususil Qur'an, disertai dengan nas-nas Al-Qur'an. Tubayyinu anna ahlal kaba'ir mu'arraduna lil khauf, bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar masih bisa dihadapkan dengan rasa takut. Masih ada rasa takut bagi dia. Lam yahsul lahumul amnu tam wal ihtida'u tam. Tidak ada pada mereka rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Alladzi yakununa bihi muhtadina ila siratul mustaqim, yang dengan mereka, yang dengan ini mereka akan mendapat petunjuk ke dalam atau menuju jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu alaihim min ghairi adabin yahsul lahum, tanpa azab yang mereka dapatkan. Bal ma'hum aslul ihtida'i ila hadza sirat. Yang intinya yang dimaksud dengan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan apa? Aslul ihtida. Pokoknya dia tidak kekal dalam api neraka. Itu saja. Jaminan keamanan untuk tidak kekal karena mereka tetap mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini jaminan. Adapun dosa-dosa yang lain tidak ada jaminan bagi dia. Barakallahu fikum. Bal mahum aslul ihtida ila hadha sirati wa mahum aslu ni'matillahi ta'ala alaihim wa la budda lahum min dukhul jannah. Ada aslul ihtida, dan mereka akhirnya tetap akan masuk ke dalam surga. Taib. Wa qawluhu innama huwa syirku, ucapan Rasulullah bahwa yang dimaksud di dalam ayat itu taib bidzulmin adalah syirk. In aradal akbar fa maqsuduhu anna man lam yakun min ahlihi fa huwa aminun mimma wu'ida bihil musyrikuna min adzabid dunya wal akhirah. In aradal akbar, kalau yang dimaksud syirkun akbar di ucapan beliau ini, fa maqsuduhu, maka maksudnya adalah anna man lam yakun min ahlihi, bahwa siapa yang tidak termasuk pelaku syirk akbar, fa huwa aminun, maka dia tidak, maka dia termasuk orang-orang yang merasa aman. Mimma wu'ida bihil musyrikun, dari apa-apa yang diancamkan kepada musyrikun, dari azab dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dari azab dunia dan akhirat. Artinya, pokoknya kalau dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ini. Rasa aman. Rasa aman dari apa-apa yang diancamkan oleh Allah terhadap orang-orang musyrik di dunia dan di hari akhirat. Wa in kana muraduhu jinsus syirk, kalau yang dimaksud dari Rasulullah adalah jenis kesyirikan, artinya dua-duanya masuk, syirik akbar dan syirkun akbar, wa yuqalu dzulmul 'abdi li nafsihi ka mukhlihi bi hubbil mal bi ba'dil wajib huwa syirkun asghar. Bima dzulimal 'abdu fi fa yuqalu dzulmul 'abdi li nafsihi, dosa. Wa in kana muradu jinsu syirki, jenis kesyirikan, artinya jenis syirik kecil juga masuk ke dalamnya, maka dikatakan dzulmul 'abdi li nafsihi, termasuk di antaranya adalah seorang hamba mendzalimi dirinya sendiri. Kabukhlihi, seperti kikirnya dia karena cintanya terhadap hartanya. Bi ba'dil wajibat, karena cintanya kepada harta akhirnya dia tidak mengeluarkan zakatnya. Bi ba'dil wajib huwa syirkun asghar, ini masuk dalam kategori syirkun asghar. Wa hubbihi ma yubghiduhu Allah taala, demikian juga termasuk kecintaan dia terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillahi syirkun asghar, sampai apa yang dia dahulukan dari apa yang dia inginkan atas apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk syirkun asghar, mendahulukan hawa nafsunya terhadap sesuatu dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk syirkun asghar. Wa nahwi dzalika. Fa hadza minhu minal amni wal ihtida bihasabihi. Maka kalau ini yang dimaksud, rasa aman dan ihtida itu sesuai dengan keadaannya. Oleh hadza kana salabu yudkhiluna dzamba fi hadza syirk bi hadzal i'tibar. Karena itu sebagian salafus saleh memasukkan dosa besar juga ke dalam kategori syirik ini dengan i'tibar seperti ini. Barakallahu fikum. I'tibar seperti ini, intaham mulakhasan. Mudah-mudahan bisa dipahami, barakallahu fikum. Karena yang namanya ulaika lahumul amnu wa hum alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin, kalau ini ada beberapa tafsiran. Tafsirannya syirkun akbar. Taib dzulm di sini syirkun asghar, syirkun akbar. Taib ta, maka tafsirannya seperti ini. Kalau yang dimaksud dengan kata-kata bidzulmin dalam ayat ini syirkun asghar dan syirkun akbar, maka tafsirannya seperti ini. Barakallahu fikum. Maka sesuai dengan keadaannya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, sesuai dengan keadaan. Kalau memang yang dimaksud adalah syirkun akbar to, maka dia terselamatkan dari ancaman yang diancamkan oleh Allah terhadap orang-orang musyrikin di dunia dan di hari akhir. Barakallahu fikum. Tapi kalau dimasukkan syirkun asghar dan syirkun akbar, syirkun asghar di sini dimasukkan juga ke dalamnya dalam kategori dosa-dosa besar, karena dia lebih mendahulukan hawa nafsunya ketimbang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan syirkun asghar. Kalau ini yang dimaksud, maka barakallahu fikum, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dia hanya mendapatkan apa? Rasa aman dari kekalnya dalam api neraka. Baik. Dan tetap dia mendapatkan petunjuk dan rasa aman sesuai dengan keadaannya masing-masing. طيب بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار انتهى ملخصا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لا لم يظلم نفسه بظلم. Berkata Ibnu Qayyim, ketika ayat ini turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, adapun orang-orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman di hari akhirat dan petunjuk di dunia. Qala sahabatu, berkata para sahabat pada saat turunnya ayat ini, wa ayyuna ya Rasulullah lam yadlim nafsahu. Siapa gerangan di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maksudnya siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ini yang langsung dipahami oleh para sahabat. Barakallahu bikum. Yang langsung dipahami oleh para sahabat bahwa kedzaliman itu secara umum. Sehingga mereka mempertanyakan, terus bagaimana kita ini ya Rasulullah? Walaupun bagaimana usaha upaya kita yang namanya dosa tetap akan kita lakukan. Barakallahu bikum. Sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, sedikit atau banyak, orang melakukannya. Barakallahu fiik. Nah, siapa di antara kita yang terbebas dari dosa ya Rasulullah? Qala dzalika syirku. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan bahwa yang dimaksud ayat ini itu dengan kudzaliman adalah kesyirik. Alam tasma'u qawlal 'abdi shalih? Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang saleh yakni Luqmanul Hakim? Barakallahu fiik. Inna syirka la dzulmun 'adzim, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Falamma ashkala 'alaihim al-murad bidz-dzulmi. Ini ketika para sahabat merasa tersamarkan atas mereka makna adzulm, apa maksudnya? Fadhanu anna dzulman nafsi dakhilun fihi. Mereka pun mengira bahwa kedzaliman terhadap diri masuk ke dalam larangan ini. Barakallahu fikum. Wa anna man dzalama nafsahu, dan bahwa siapa yang menzalimi dirinya sendiri, ay dzalama ay dzulmin kana, kedzaliman apapun, lam yakun aminan wala muhtadiya, tidaklah dia akan merasa dapat aman dan juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini yang ada dalam benak para sahabat sehingga mereka merasa berat dengan ayat ini. Siapa yang bersih dari dosa? Siapa yang bersih dari maksiat? Tidak ada. Berarti tidak anda mendapatkan aman, tidak ada yang mendapatkan petunjuk. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pemahaman yang kurang tepat pada saat itu. Barakallahu fikum. Bahwa ini maksud adalah kesyirikan. Baik. Ajabahum salawatullahi wasalamu alaihi bi anna dhulma arrafi' lil amni wal hidayati alal itlaq wa syirku. Bahwa dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman yang menghilangkan rasa aman dan menghilangkan petunjuk secara mutlak adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik. Bahwa yang menghilangkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk secara mutlak adalah kesyirikan. Artinya, siapa yang melakukan syirikan, maka dia tidak akan dapat petunjuk dan tidak akan dapatkan rasa aman sedikit pun. Yang ada pada mereka rasa takut di dunia dan di hari akhir. Terlepasnya mereka atau tidak mendapatkannya mereka hidayah, itu merasakan di dunia dan di hari akhir. Barakallahu fikum. Wa hadza wallah huwal jawab alladhi yashfil alila ya wa yarwil ghalil. Kata penulis di sini, ha wa hadha wallahi, ini ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jawaban ini yashfil alila wa yarwil ghalil, menyembuhkan sakit dan menyegarkan orang yang kehausan. Jadi jawaban ini, fa inna dhulma al mutlaq at tam huwa syirk. Karena kezaliman yang mutlak semua ada padanya, barakallahu fikum, adalah kesyirikan. Alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha, yakni meletakkan dan memberikan ibadah di bukan tempatnya. Baik, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyembah yang lainnya, makanya adalah kezaliman, zulm. Wal amnu wal huda al mutlaq huwa al amnu minatid dunya wal akhirah. Dan adapun petunjuk dan rasa aman yang mutlak adalah rasa aman di dunia dan di akhirat. Wal huda ila siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Huwa al amnu fid dunya wal akhirah. rasa aman di dunia dan di hari akhirat, wal huda ila siratul mustaqim, dan petunjuk ke jalan yang lurus. Fadzulmu al-mutlak at-tam rabi'ul lil amni wal huda al-mutlak at-tam. Adzulmul mutlak at-tam yani asyirk barakallahu bikum, yani kedzaliman yang sempurna adalah kesyirikan. Inilah yang akan menghilangkan apa? Petunjuk dan rasa aman secara mutlak pula. Tam, sempurna, tidak ada sama sekali. Sedikit pun tidak ada petunjuk, sedikit pun tidak ada rasa aman. Wala yamna'u dhalika yakuna mutlaku zulmi mani'a min mutlakil amn. Wa mutlakil huda. Wala yamna'u dhalika yakuna mutlaku zulm mani'an. Dan tidaklah yamna'u menghalangi mutlaku zulm mani'an. Mutlaku zulm, disini ada kesyirikan. Mani'a min mutlaqil amn wa mutlaqil huda fa ta'ammalhu fal mutlaqu lil mutlaqi wal hissatu lil hissah intaha mulakhasan. Barakallahu bikum. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan diangkatnya atau tidak adanya rasa aman, barakallahu bikum, dan tidak adanya petunjuk, kalau yang mutlak ini adalah kesyirikan, maka terangkat semuanya. Barakallahu fikum. Maksudnya terangkat semuanya. Artinya orang melakukan kesyirikan, dia kan apa? Sempurna kezalimannya dan sempurna apa? Mutlak kezalimannya dan sempurna. Inilah yang akan menghilangkan rasa aman, sehingga tidak tersisa sama sekali, dan juga menghilangkan petunjuk sama sekali. Baik. Tapi kalau dihilangkan ini, taruhlah dia tidak melakukan kesyirikan, bukan berarti apa? Hilang rasa aman sama sekali. Paham barakallahu fikum. Bukan berarti kalau hilang tidak musyrik, bukan berarti tidak hilang sama sekali yang namanya bukan berarti kalau tidak melakukan kesyirikan berarti hilang sama sekali yang namanya al-amn wal-ihtida. Barakallahu fikum. Karena bukan hanya syirik yang menjadikan seorang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ringkasnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, tapi para ulama kita mengatakan bahwa syirik ini adalah kezaliman yang sempurna. Kapan ini ada pada seorang, maka rasa aman dan petunjuk sama sekali tidak ada pada dia. Paham barakallahu fikum, di dunia dan di hari akhirat. Bukan berarti kalau dia tidak melakukan syirikan berarti dia aman di dunia dan akhirat. Baik, karena boleh jadi dia diadab karena maksiat yang dia lakukan, bukan syirik. Maksiat yang dilakukan, dosa besar yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Jadi kapan orang akan mendapatkan rasa aman mutlak? Ya kalau dia apa? Dia menjauhkan diri dari kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil, dan maksiat dosa-dosa besar. Mereka-mereka inilah akan mendapatkan al-amnu tam wal-ihtida'u at-tam. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Intinya ada dua penafsiran di sini. Apakah dimasukkan dalam kategori adzulm, apakah hanya syirkun akbar atau masuk juga syirkun asgar. Dimasukkan syirkun asgar, bagian diantaranya adalah dosa-dosa besar. Dianggap oleh para ulama termasuk syirik kecil. Dosa besar ini syirik kecil karena mendahulukan hawa nafsunya ketimbang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa dipahami ini ya, barakallahu fikum. Baik. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.